Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Naam, qul fi rahimakumullah. Telah berlalu pada sesi yang kelima penjelasan dari hukum bacaan al-ikhfa, dan kita masih menyisakan sedikit beberapa faedah yang terkait dengannya. Telah kita kaji bersama istilah makna dari al-ikhfa secara istilah, yaitu nutqun biharfin bisifatin baina al-idhhari wal idgham. Sudah kita jelaskan maknanya. 'Arinan tasydid juga telah kita jelaskan maknanya. Ma'a baqa'il ghunnati fil harfil awal, bersamaan dengan memberikan ghunnah pada huruf yang pertama. Apa maksudnya? Ay yabqa sawtul ghunnati ma'al harfil mukhfa, bahwa suara ghunnah itu akan tetap ada pada huruf al-mukhfa. Apa yang dimaksud dengan huruf al-mukhfa di sini? Itu nun, sukun ataupun tanwin. Nah, wala yakunu ma'a sawtil harfil mukhfa indahum, dan tidak ada ghunnah pada suara huruf al-mukhfa indahu. Al-mukhfa indahu maknanya adalah huruf-huruf ikhfa. Ya, ini maknanya. Baik. Baik. Nah, di hadapan kita ada jadwal penjelasan makna al-ikhfa. Itu merupakan bacaan antara yang memiliki sifat bacaan antara idhar dan idgham. Nah, di sini akan lebih jelas. Ya. Sekarang perhatikan pada tabel yang sebelah kanan, fil idhar, pada bacaan idhar, pada bacaan ikhfa, pada bacaan al-idgham. Tabel ini akan menjelaskan kepada kita sisi kesamaan ikhfa dengan idhar, sisi kesamaan ikhfa dengan idgham. Demikian pula tabel ini pun juga akan menjelaskan kepada kita sisi perbedaan ikhfa dengan idhar dan sisi perbedaan ikhfa dengan idgham. Fahami? Baik. Kemudian pada tabel berikutnya ada juz'ul lisani. Juz'ul lisani, bagian lisan. Bagian lisan. Karena bahasa kita sekarang apa? Masih nun sakinah. Ya, ataupun tanwin. Nah, yang terkumpul padanya dua perkara. Nun sukun, nun sakinah terkumpul pada dua perkara, ya. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, nun yang fasih adalah nun yang terbentuk dari dua perkara. Pertama apa? Dari sisi lisan, makhraj mengetuk makhraj nun, an. Kemudian dari sisi apa? Keluarnya gun, gunna pada khaisum, an. Faham? Baik. Ini al-juz'u lisani. Mafhum ya? Apa yang maksud juz'u lisani ya? Lisannya. Kemudian al-juz'ul khaisumi. Yang maksud dengannya ada apa? Gun, gunna. Baik, kita perhatikan. Pada bacaan al-idhar, untuk nun sukunnya, perhatikan ini semua bicara tentang nun sukun ini. Fahami? Ya. Pada bacaan al-idhar, untuk nun sukunnya, apakah juz'ul lisaninya ada? Pada bacaan izhar, juz lisani, apakah ada? Apakah lisan mengetuk makhraj nun? Ada kan? Berarti mawjud. Kemudian, pada bacaan al-izhar, apakah juz'ul khayshumi gunnah ada pada nun? Ada kan? Berarti ada gunnahnya. Nah, berarti pada izhar, ya, juz'ul lisaninya ada, kemudian khayshuminya juga ada. Berarti, man aman, contohnya, izhar. Mafhum ini? Kita lihat al-ikhfa. Al-ikhfa nun sukun. Perhatikan. Nun sukun yang diikhfakan. Berarti nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf ikhfa. Nun sukun yang diikhfakan. Nah, nun sukunnya itu, juzuk lisannya itu ada enggak? Nun sukun yang diikhfakan. Apakah lisan mengetuk makhraj nun? Al-insan. Apakah juz lisan mengetuk makhraj nun? Tidak. Maka jawabannya ma'dum. Tidak. Ya. Kemudian kita lihat al-juz' al-khayshumi gunnah. Apakah pada bacaan ikhfa nun sukun yang diikhfakan tersebut gunnahnya masih terbaca? Masih kan? Al-insan. Ada gunnahnya, mawjud. Faham sampai sini? Bisa diikuti? Baik, kita lihat pada idgham. Nun sukun yang diidghamkan. Perhatikan, sebenarnya ulang-ulangi tadi, ini bahasa nun sukun. Nun sukun pada idghar, nun sukun pada ikhfa, nun sukun pada idgham. Nun sukun pada idgham, apakah ada juz' lisaninya? Dan idgham di sini maksud dengan idgham al-kamil. Ya? Perhatikan. Idgham di sini maksudnya adalah idgham kamil. Ya? Nah, yang hilang zat dan sifatnya, ya. Nah, pada idgham kamil, apakah juz' lisani ada seperti bacaan mir rabbik? Pada bacaan mir rabbik yang asalnya min rabbik, ketika nun tersebut diidghamkan dengan idgham kamil, apakah juz' lisannya itu ada mengetuk makhraj nun? Tidak, ma'dum berarti. Mafhum? Kita lihat juz' al-khayshumi gunnah. Apakah pada gunnah al-kamil seperti lam dan ra tadi, mir rabbik, apakah ada padanya suara gunnah pada bacaan mir rabbik atau milladun? Ada? Tidak ada. Nah, ini yang terjadi pada idgham. Nah, sekarang kita lihat. Lihat sisi ikhfa. Sisi ikhfa ini, lihat. Ya. Ya. Kita lihat di sini bacaan ikhfa, ya, itu akan menyerupai sama dengan izhar dari sisi mana? Dari sisi sama-sama memiliki suara gunnah. Mawjud, mawjud. Paham? Bisa diikuti ini? Ya. Bacaan ikhfa itu akan menyerupai izhar dari sisi apa? Dari sisi sama-sama mengeluarkan gunnah. Oleh karena itu sini mawjud, mawjud. Berarti izhar menyerupai ikhfa, satu sisi menyerupai izhar. Demikian pula, ikhfa juga akan menyerupai idgham dari sisi apa? Tidak adanya juz' lisani pada bacaannya. Nunnya tidak diketuk pada makhrajnya. Juz' lisani enggak ada, ma'dum, ma'dum. Iya kan? Kan tidak kita baca al-insan. Seperti tidak kita bacakan mir rabbik. Kan begitu? Ya. Sama-sama juz' lisani yang ada pada nun itu hilang sudah. Ma'dum, ma'dum. Faham ini? Faham? Nah, berarti ini sisi kesamaan ikhfa dengan idgham. Faham ya? Selesai kita. Sisi, perhatikan. Kesamaan ikhfa dengan idhar dan sisi kesamaan ikhfa dengan idgham. Sekarang kita mau lihat sisi penyelisian ikhfa dengan idhar dan sisi penyelisian ikhfa dengan idgham. Kalau kesamaannya selesai. Faham? Nah, sekarang kita lihat sisi penyelisian ikhfa dan idhar. Pada bacaan idhar, juz' lisaninya ada. Adapun pada bacaan ikhfa, juz' lisaninya tidak ada. Berarti pada bacaan ikhfa, lisan tidak mengetuk makhraj nun. sebagaimana lisan mengetuk makhrajun nun pada bacaan izhar. Paham? Ini sisi perbedaannya. Tidak dibaca contoh dengan kata al-insan, tidak dibaca al-insan, tapi diikhfakan nunnya. Al-insan. Paham ya? Nah. Kemudian, apa sisi perbedaan ikhfa dengan idgham? Kita lihat di sini. Yaitu dari sisi apa? Dari sisi gunnahnya. Nah, kalau ikhfa itu ada gunnahnya. Al-insan. Contoh. Kalau idgham tidak ada gunnahnya. Yang dimaksud di sini adalah idgham ka kamil seperti min rabbik min ladun. Ini hilang gunnahnya pada nun tersebut. Nah, sehingga inilah sisi penyelisihan ikhfa dengan idgham. Di satu sisi dia menyerupai izhar dan idgham, di satu sisi dia juga akan menyisihi izhar dan al-idgham. Ufo? Nah, ini dia. Inilah yang dimaksud dengan ta'rif di atas tadi itu. Ya. Nutqun biharfin bisifatin bain al-izhari wal-idgham. Inilah maksudnya. Paham ya? Nah, berikutnya. Al-matlubu amaluhu inda nun mukhfa. Apa yang diinginkan dari kita, apa yang dituntut, apa yang diperintahkan kepada kita ketika kita hendak mengikhfakan nun. Yang pertama, tahiyatul fami ala makhrajil harfil ati. Contoh di sini ada, contoh ini makhraj ta dan dal. Ya, ta dan dal. Contoh nun sukun temuta. Contohnya apa? Mantab. Ya? Baik. Tahiyatul fam ala makhrajil harfil ati. Ini yang pertama. Sehingga dari man tu min duni. Mindu. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah setelah kita mengucapkan huruf mim, mi, maka lidah bersiap-siap mengucapkan makhraj apa? Dal setelahnya. Siap-siap ini. Bersiap-siap. Tapi masih bersiap-siap. Tayyi'ah. Masih bersiap-siap. Belum mengetuk makhraj apa itu? Dal tersebut masih mil. Lisan itu sudah siap-siap sudah mendekat kepada makhraj apa? Dal. Paham ini? Nah. Berikutnya. Yusahibuhu aydan suwaitun minal fam. Bisababi adamin ghilaqi makhrajin nun. Itu juz'ul lisani. Perhatikan ini penting ini. Ya, ini akan menjelaskan kepada kita sisi kesalahan banyak orang ketika membaca ikhfa. Ya. Pertama tadi sudah kita fahami. Yang kedua, yusahibu dzalika ghunnatun kamilatut tul minal khaysum. Nah, bersamaan kita mengeluarkan bersiap-siap dari mim langsung siap-siap lisan kepada makhraj apa? Dal pada contoh mil. Nah, lisan itu sudah siap-siap mendekat pada makhraj dal, namun belum mengetuknya, masih bersiap-siap mendekat. Nah, bersamaan dengan itu kita keluarkan gunnah dari mana? Dari khaysum. Mi min min. Nah, ketika kita mengucapkan min, ya, maka suara itu juga disertai dengan suara suwait. Tasrir dari saut. Apa makna suwait? Suara yang lirih, suara yang lemah, ya, yang juga keluar dari mulut. Apa sebabnya ada suara yang keluar dari mulut? Perhatikan gambarnya ini. Apa sebabnya keluarnya suara dari mulut ini? Ini panah kecil ini ibarat dari suara yang kecil dari keluar dari mulut. Kalau ini panah besar ini ibarat dari suara gunnah yang kuat. Pada bacaan min duni. Faham ya? Nah, kita kembali. Ya. Bersamaan dengan kita mengeluarkan gunnah, maka kita pun juga mengeluarkan suara yang lirih dari keluar dari mulut. Ya. Apa sebabnya? Sebabnya karena tidak terkuncinya makhraj dengan sempurna. Contoh min duni. Pada bacaan min duni, bagaimana bentuk lisan kita? Bentuk lisannya seperti ini, lihat di gambar. Lihat tanda panahnya ini. Nah, min duni, min. Ketika min, lidah sudah mendekat kepada huruf dal dan belum mengetuk makhrajnya, maka posisi lidah itu akan terbuka sedikit. Antara lidah dan gusi-gusi itu akan memberikan celah. Ini. Lihat gambarnya ini. Ya. Dari sinilah suara yang tipis tadi, suara yang lemah tadi keluar. Sehingga suara akan keluar kadar yang cukup besar dari suara gunnah dan suara yang lemah dari suaramu mulut. Mil duni. Paham? Ya. Illa fil qaf wal kaf. Kecuali pada qaf dan kaf. Ya. Kecuali pada qaf dan kaf. Adapun pada qaf dan kaf, lihat ini. Contoh ikhfa pada qaf. Min qabl. Nah, ketika kita mengucapkan min qabl, ya, maka ketika mulut sudah bersiap-siap mengucapkan qaf, ya, makhraj sudah terkunci. Ini lihat nih. Suara yang keluar dari pita suara di sini, ketika dia hendak keluar, lihat gambarnya ini. Ketika dia hendak keluar, dia mendapati makhraj pada qaf ini telah terkunci pada ujung pangkal, ya, pangkal bagian belakang lisan. Ya, tertutup sudah. Sehingga tidak akan ada lagi suara yang lemah keluar dari mana? Dari mulut. Berbeda seperti apa? Tak dan dal tadi. Masih ada suara yang keluar karena makhraj tidak tertutup dengan rapat. Berbeda dengan qaf dan kaf. Nah, ketika mengucapkan mulut bersiap-siap mengucapkan qaf dan kaf, itu langsung makhraj terkunci. Mingko. Mingkum. Nah, karena tidak ada suara yang keluar dari mulut, berarti semua suara itu akan berpaling kepada, mengarah kepada satu jalur saja. Itu dari mana? Dari khayshub. Oleh karena itu suara yang keluar dari hidung itu lebih kuat. Nah, suara eng pada bacaan ikhfa mingkum mingqabl itu hanya pada apa? Qaf dan kaf. Sebabnya apa? Karena makhraj ketika mengikhfakan nunnya telah menutup rapat, ya, jalan keluar suara yang mau keluar dari mulut. Ketika dia mendapati jalan yang tertutup dari mulut, maka dia akan berpindah semuanya kepada arah khayshub. Oleh karena itu pada bacaan ikhfa qaf dan kaf, suara gunnahnya itu lebih kuat. Tidak ada lagi suara di mulut. Oleh karena itu suaranya apa? Mingqabl minkum. Itu saja. Nah, sehingga jangan dibaca dengan suara eng seperti itu pada selain kedua ini. Oleh karena itu salah kalau orang baca, ya, mangtab min duni angsa angsajaja angsajaja ang. Ini seliru baca seperti ini. Suara ang seperti ini hanya pada apa? Qaf dan kaf saja. Faham ya? Faham sebabnya? Baik. Nah, kemudian pembahasan berikutnya. Telah kita singgung tadi gunnah pada ikhfa, terkadang dia dibaca tebal dan terkadang dibaca tipis. Kapan dibaca tebal? Kalau datang setelahnya huruf yang mufakham, mufakhama. Kapan dibaca tipis? Kalau datang sebelumnya setelahnya huruf yang muraqqaqah. Baik. Sekarang lihat para contoh qaf. Di sini ini makhraj qaf, ya. Ujung lidah. Nun sukun bertemu dengan qaf. Hukumnya apa? Ikhfa. Nah, sekarang qaf ini huruf apa? Mufakhamah atau muraqqaqah? Mufakhama, tebal bacaannya. Nah, berarti suara qaf itu kan tebal, suara dengung pada nun yang diikhfakan indal qaf itu akan apa? Tebal. Contoh miungqabl, miungqabl. Apa yang membuat suara tebal itu? Nah, perhatikan gambar. Ketika kita mengucapkan huruf qaf, maka lisan akan menutup makhraj. Ini dia. Kemudian ini. Ini namanya lisan mizmar ini. Dalam bahasa Arab namanya lisan mizmar. Nah, ini ada pada setiap kita. Nah, ketika kita mengucapkan huruf qaf, ini akan menyempit ke belakang. Nah, ketika dia menyempit ke belakang, inilah yang membuat suaranya tebal. Paham? Ketika lisan, kan kayak lisan ini ya, kayak gini bentuknya nih, ha. Disebutkan lisan mizmar dia. Ya. Nah, ketika kita mengucapkan qaf, maka lisan mizmarnya akan menyempit ke belakang. Inilah yang menyebabkan suara qaf itu menjadi tebal ketika diikhfakan. Miungqabl. Faham? Baik. Berbeda dengan nun sukun indal kaf. Ya, sama-sama di ujung lisan tertutup makhrajnya, namun lisan mizmar tidak menyempit ke belakang. Lihat ini kan sempit sekali ini. Nah, ini dibandingkan dengan ini kaf, ini qaf. Oleh karena itu suara gunnah dengung pada kaf tidak tebal. Kenapa? Karena lisan mizmar tidak mundur ke belakang, menyempit ke belakang seperti ini. Seperti qaf ini. Paham? Inilah sebab. Paham ya? Baik. Naam. Nah, ini dia wadzalika bisabbi rujul lisan mizmar wa tas'adu sawti famawi ila qubbatil 'ala. Yang muhim demikian ya. Paham ya? Nah, itu kaidahnya. Adapun tandanya sudah kita bahas. Nah, kita baca dulu sama-sama, baru kita menyebutkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pembacaan ahkamun sakinah. Kemudian kita selesai. Ya. Sama-sama kita baca, karena ada beberapa idah di situ. Ya. Indah sad. Ya. Kita baca sama-sama. Mansurah. بريح صرصر Nah, jadi dari mim itu mulut sudah siap-siap mengucapkan huruf sad. Mulut siap-siap mengucapkan huruf sad tapi belum mengetuknya. Setelah habis gunahnya baru sa, baru su, mansura, ini mantaba, ini belum apa, tak belum diketuk, tapi sudah mulai makhraj mendekat kepada huruf tak, habis masa gunahnya baru diketuk, manta, faham? Baik. Tundirhum. Perhatikan suaranya. Tunzirhum. Jangan dibaca tunzirhum. Ya, jangan ada lagi setelah dibaca tunzirhum. Azizun dzintiqam. Wal unsa. Mulut dari U langsung siap-siap mengucapkan huruf Sa. Wal belum diketuk. Habis masa gunanya baru diketuk. Didekatkan bersama dengan melokas suara guna yang dipanjangkan. Al-un wal-un. Habis masa guna baru diketuk. Wal-un Sa. Paham? Baik. Wal-un Sa. ما أنسج جاجا ini ming, ha, ini baru ming, eng, mingkum, kiraman katibin. Kiraman katibin. Jariyah. Shay'in shahid. Nah, lihat ini nun qaf, berarti tebal gunahnya. Tentu merasakan sendiri saja. Itu pasti lisan mizmar itu akan menyempit pada tenggorokan itu sendiri, suaranya tebal. Min qabl. Shay'in qadir. Al-insan. Jangan lagi dibaca al-insan, selesai zamannya itu. Ya. Nah. Sudah belajar. Baik. Al-insan khamsatun sadisuhum min dun wa ka'san dihaqo. Ini kira-kira nunnya ini apa, demungnya tebal atau tipis nih? Tebal karena ta itu huruf mufakham, sehingga dibaca terasa dia menyempit sehingga menyebabkan suara tebal. Kasyajaratin tayyibah. Al-Munzilun. Dari mim langsung mulut siap-siap mengucapkan huruf zai bersama dengan mengeluarkan gunah yang dipanjang kan kalau sudah habis gunahnya baru diketuk. Al-Munzilun. Nafsan zakiyyah. Anfusikum. Nah, ini faedah yang Anda inginkan. Perhatikan, apabila nun sukun ketemu fa, caranya ujung gigi kita, lihat ini, ujung gigi kita di atas ditempelkan pada batun syafah sufla. Ditempelkan pada perut bibir bawah. Jadi bibir pun berperut juga ya. Nah, perhatikan anak. Bibir itu dalam ilmu tajwid ada istilah zuhur, dia punya zuhur, ada punya batun. Dia punya punggung, dia punya perut. Anak diam begini. Bagian bibir yang antum lihat itu namanya punggungnya. Bagian bibir yang tidak antum lihat itu namanya apa? Batannya di sini. Nah, sehingga pengucapan ikhfa pada fa nun sukun ketemu fa caranya di gigi kita itu, ini lidah contohnya, ujung gigi kita ditempelkan bagian dalamnya. Didekatkan, ditempelkan dengan lembut, tidak ditekan. Tidak begitu enggak. Juga tidak terbuka, itu enggak. Paham ya? Itu caranya itu. Dan sampai salah-salah lagi, ya. Nah, sehingga dibaca sampai mengeluarkan apa? Gunnah. Fusikum. Aywa. Taba'an fahal. tafawut min tafawut hilyatan talbasunaha mau. Tebal ini, kenapa dhad setelahnya huruf mufakham? Mawdud. Qismatun dhiza. Dhiza. Dhiza. Bu. Bo. Boi. Boiza. Ya, enggak sekedar di gitu aja. Bot itu dari mana? Apa? Nah, lisan. Boi, ya. Unzur. Juga sama tebal. Quran zahiran. Baik, pelajaran terakhir. Beberapa kesalahan dalam mengucapkan ahkam nun sakinah dan sukun. Ini penting diketahui. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah idharuhum 'inda ahrufil idgham wal qab wal ikhfa. Yaitu mengizharkan nun sukun dan tanwin pada idgham dan qalb dan ikhfa. Ini salah. Bacaan idgham dia gunnahkan diizharkan man ya'mal ataupun qalb, ya, anburik ataupun ikhfa anta. Nah, terutama pada ikhfa, ya, sebagian orang bacanya begitu, ya, min duni manta. Nah, ini bukan ikhfa, ini idhar, ini, ya, ini salah. Nah, sini kita tahu kesalahannya. Kemudian kedua, idghamuhuma fil wawil ya min ghairi gunnah, mengidghamkan nun dan tanwin pada waw dan ya dengan tanpa gunnah. Artinya apa? Suara yang keluar dari mulut saja. Miwali. Nun dengan waw. Miwu. Dari mulut saja. Ini salah, ya. Tapi keluar dari mana? Dari al-khaisyuh. Miwali. Nah, ini keliru, ya. Kemudian ketiga, tarku furjatin baina syafataini 'inda qalbihima miman mukhfa huwa amrun muhdats fi nahwi mim ba'di, membuat celah di antara dua bibir pada ketika menggantikan nun dan sukun, nun dan tanwin ketika diubah menjadi apa, mim. Ini amrun muhdats, ini perkara yang baru diadakan, ya. Nah, sehingga mim ba'di itu bagaimana cara bacanya? Cukup dengan mengkatupkan bibir dengan lembut. Mim ba'di. Jangan mil seperti itu. Ini khata, ya. Nah. Yang keempat, ja'lul fami 'ala hay'atin wahida 'inda ahrufil ikhfa' jami'an. Yang menjadikan mulut dengan satu bentuk pada seluruh bacaan ikhfa' pada seluruhnya. Nah, sehingga tidak membedakan mana yang suara ikhfa yang dibaca tebal, mana suara ikhfa yang dibaca tipis. Seperti ini harus dibaca apa? Min dun mau. Lihat, min mau. Ya, tebal ini. Mau suran. Nah, jangan dibaca semuanya tipis. Min dun mansuran. Atau semuanya tebal. Mau dun mau suran. Ya. Nah, masing-masing punya tempat masing-masing. Kemudian taqwilu zaman yang gunnatihi ma ziyadatan lil maqlub. Memanjangkan gunnah ya lebih dari kadar yang diinginkan. Seharusnya dibaca minhad minan minhad, dibaca minhad. Ya. Yang kelima, keenam, ikhfa'uhuma 'inda al-ghain wal kha. yaitu mengikhfakan suara tanwin ataupun nun sukun ketika dia bertemu dengan ghain dan kha. Ini sering terjadi ya. Seharusnya dibaca ajrun ghair, dibaca ajrun ghair, ajrun ghair. Seharusnya dibaca min khair, dibaca apa? Min khair. Nah, ini juga kesalahan ya. Kesalahan dalam mengucapkan apa? Bacaan nun sukun dan tanwin. Baik, difahami semuanya? Ada yang bertanyakan? Nah, dengan demikian ya, insyaallah ta'ala dengan demikian selesai rangkaian daurah kita pada daurah yang keempat dari pembahasan ahkam nuni as-sakinah wa tanwin. Nah, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan yang terpenting adalah untuk kita memahami pelajaran ini secara teori dan demikian pula secara prakteknya ya. Besar harapan kita antum semua dapat memahami apa yang disampaikan dan mengamalkannya dengan baik dan benar sehingga ada perubahannya ketika belajar tajwid itu. Jangan sampai antum belajar tajwid tapi bacaannya enggak berubah. Ya. Nah. Ya, nanti bila ada waktu dan kesempatan kita akan talqin ya masing-masingnya. Nah, sehingga akan sesuai dengan harapan kita. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, demikian selesai ya rangkaian daurah kita pada malam ini. Thayyib jazakumullahu khairan dari al-hudur wa husn istima'. Semoga penyampaian dapat manfaat. Kurangnya mohon maaf. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang bi idznillah ta'ala. Nah, ilahuna tafaddalu barakallahu fikum.